Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida amma ba'd. Fa ma'asyaral ikhwah rahimani wa rahmakumullah. Pada pembahasan kita di kajian yang sebelumnya telah kita bacakan hadis dari Imran, dari Humran Maula Uthman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu, yang menceritakan tentang wudunya Uthman bin Affan dan mempraktekkan di wudunya tersebut wudunya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Telah kita sebutkan terjemah dari hadis tersebut, bagaimana Humran ini menyebutkan dan menceritakan kepada kita secara detail apa yang dilihat dari wudu yang dipraktekkan oleh Khalifah Uthman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu. Tayyib, di pembahasan pada malam hari ini kita akan mencoba untuk membacakan ataukah untuk menyebutkan pembahasan satu persatu dari kaifiyah tata cara wudu tersebut. Nah, dari hadis Humran Maula Uthman bin Affan kemarin diceritakan yang pertama kali dilakukan oleh Uthman adalah ghasala kafaihi thalath marrat. Yang dilakukan oleh beliau adalah mencuci kedua telapak tangannya sebanyak 3 kali. Nah, mencuci kedua telapak beliau sebanyak 3 kali. Telapak tangan seperti yang kemarin telah kita sebutkan batasannya dimulai dari ujung jari hingga ke pergelangan tangan. Inilah tempat yang dianjurkan untuk seorang muslim ketika ia berwudu untuk dia mencuci bahagian dari anggota wudunya tersebut. Nah, pembahasan yang pertama adalah seputar masalah mencuci kedua telapak tangan ketika berwudu. Pembahasan pertama adalah apakah hukumnya? Apakah mencuci kedua telapak tangan sebelum berwudu ini termasuk dari perkara yang wajib yang harus dilakukan ketika seorang berwudu, ataukah termasuk dari sunnah-sunnah wudu? Dalam arti kata, kalau semisal seorang dia tidak mencuci kedua telapak tangannya, maka wudunya teranggap sah. Nah, karena dia menjalankan yang wajib-wajibnya. Dalam hal ini, ma'asyarul ikhwah, padanya ada tafsir yang disebutkan oleh mereka para al-fuqaha terkait hukumnya. Dan khilaf yang terjadi di antara para al-fuqaha tersebut, apa hukum membasuh kedua telapak tangan tersebut, apakah wajib ataukah sesuatu yang sunnah. Rincian yang pertama adalah apabila dia mencuci kedua telapak tangannya dia lakukan setelah bangun dari tidur di malam hari, maka padanya ada khilaf di antara mereka para ulama. Mencuci kedua telapak tangan setelah bangun tidur di malam hari ketika dia berwudu, padanya ada khilaf di antara para ulama. Yang rajih kesimpulan dari pendapat mereka tersebut adalah disunahkannya seseorang mencuci kedua telapak tangannya. Yang demikian termasuk yang demikian bukan termasuk dari hal yang wajib. Naam. Dan ini adalah pendapat jumhur dari kalangan mereka para al-fuqaha. Ada yang menyebutkan bahwasanya keadaan tersebut atau kepada keadaan yang tadi kita sebutkan, mencuci kedua telapak tangan ketika di malam hari ia terbangun dari tidur malamnya, adalah perkara yang wajib. Ini pendapat yang masyhur dari Al-Imam Ahmad dan beberapa di antara para al-fuqaha, di antaranya adalah Ibnu Hazm dan Al-Hasan Al-Basri dan beberapa para ulama yang lainnya rahimahumullahu taala. Mereka lebih merajihkan pada keadaan khusus yang tadi kita sebutkan, wajib bagi seorang untuk dia mencuci kedua telapak tangannya. Adapun keadaan yang kedua adalah bila wudunya tersebut dia lakukan bukan pada saat terbangun dari tidur malam. Nah, bukan termasuk dari tidur di malam hari. Dalam hal ini ma'asyiral ikhwah, sebagian di antara mereka para ahli ilmu menukilkan sepakatnya para ulama tentang disunahkannya mencuci kedua telapak tangan tersebut. Nah, sehingga dalam keadaan yang kedua ini hukumnya sunnah. Dan sebagian ahli ilmu menyebutkan sepakat para ulama tentang disunahkannya hal tersebut. Di antara mereka para ulama yang menukilkan adanya ijma' terkait masalah yang tadi kita sebutkan adalah Ibnu Qudamah di dalam salah satu risalah beliau rahimahullah. Beliau mengatakan walaysa zalika, bukanlah yang demikian tersebut, yakni ketika beliau membahas mencuci kedua telapak tangan ketika berwudu, biwajibin inda ghairil qiyami minan naumi bighairi khilafin na'lamuhu. Bukanlah yang demikian tersebut merupakan perkara yang wajib, kata beliau, di keadaan yang bukan pada saat seseorang terbangun dari tidurnya. Yang demikian tidak ada khilaf pada apa yang kita ketahui. Nah, demikian pula Al-Imam Ibnu Munzir juga menyebutkan di dalam risalahnya Al-Ijma' tentang kesepakatan para ulama terkait disunahkannya seseorang mencuci kedua telapak tangannya ketika berwudu. Sehingga dengan kedua masalah yang tadi kita sebutkan, mencuci kedua telapak tangan ketika berwudu hukumnya sunnah, bukan wajib. Baik ketika dia lakukan pada saat berwudu ketika ia terbangun dari tidur, ataukah pada waktu-waktu selainnya. Nah, dan di waktu yang selainnya tidak ada khilaf tentang disunahkannya hal tersebut. Kemudian masalah yang berikutnya yang diceritakan dari hadis Humran ini adalah tentang masalah tamat mawa wastansyaqa wastanthar. Beliau mempraktekkan wudunya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam setelah mencuci kedua telapak tangan adalah berkumur-kumur. Tamat-mat. Wastansyaq, dan beliau melakukan istinsyaq. Kemarin kita sebutkan dengan menghirup air ke dalam hidung. Nah, wastanthara, kemudian membuangnya. Kemudian membuangnya. Dan kemarin kita sebutkan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam membuang air yang telah dihirupnya ke hidungnya, yaitu dengan kata lain melakukan istinthar, maka beliau menggunakan tangan kirinya. Nah, memegang hidungnya dengan tangan kirinya sehingga tangan kanan menampung air. Kemudian dari air yang ada di telapak tangan tersebut digunakan untuk berkumur-kumur sekaligus menghirupkan air ke dalam hidung, kemudian mengeluarkan air yang ada di dalam hidung tersebut dengan beristinsar dengan menggunakan tangan kirinya. Ini yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Di sana terdapat riwayat yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim yang menjelaskan tentang kaifiyah bagaimananya Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam melakukan tamatmat wastansyaqa wastansar. Ketiga hal tersebut, berkumur, kemudian beristinsyak dan beristinsar. Dalam riwayat Bukhari dan Muslim disebutkan dengan lafaz famadmadha wastansyaqa wastansara thalasan bi thalasi ghurafatin min ma'in. Beliau pun bertamadmad, berkumur-kumur, kemudian beristinsyak dan beristinsar sebanyak tiga kali dengan tiga kali gayungan air yang ada di telapak tangan beliau. Nah, dalam riwayat al-Imam Muslim disebutkan dengan lafaz mad madha wastansyaqa min kaffin wahidatin fa'ala dzalika thalathan. Beliau berkumur-kumur dan beristinsyak. Kedua hal ini beliau lakukan dengan satu telapak tangan. Dengan satu telapak tangan beliau lakukan hal tersebut sebanyak tiga kali. Sehingga bila tangan kiri digunakan untuk memegang hidung ketika beristinsar, maka berkumur-kumur dan berinsyak itu menggunakan tangan kanan, ya kan? Naam. Ini masyarakat ikhwah rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Sehingga dari keseluruhan riwayat-riwayat yang tadi kita sebutkan, ketiga hal ini dilakukan dengan satu kali tuangan air yang ada di telapak tangan, bukan kemudian berkumur-kumur sendiri menggunakan air, kemudian setelahnya beristinsyak dan beristinsar menggunakan air yang lainnya, tidak. Tapi dari riwayat-riwayat yang tadi kita sebutkan adalah digabungkannya tamatmat wastansyaq wastansar dengan satu kali air yang di yang ditampung dengan telapak tangan. Ini masyaallah ikhwah rahimani wa rahmakumullahu taala. Dan ini adalah pendapat yang rajih, yang dirajihkan oleh kebanyakan di antara para al-fuqaha dan dipilih di antaranya oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Ibnu Al-Qayyim, Syekh Ibn Baz, Syekh Ibn Utsaimin di dalam risalah-risalah mereka rahimahumullahu taala. Nah, ada pula di antara mereka para fuqaha yang memisah antara mad madhah dan istinsyak dengan menggunakan air yang berbeda. Nah, sehingga dalam hal ini khilaf di antara para ulama, apakah air tersebut itu dengan satu air ataukah dengan menggunakan dua air yang berbeda, berkumur dengan satu air, kemudian istinsyak lagi menggunakan air yang lain dengan dipisah, ataukah dengan cara menggabungkan seluruhnya. Dan pendapat yang rajih yang tadi kita sebutkan dengan riwayat-riwayat yang tadi kita sebutkan adalah seluruhnya dilakukan dengan satu air yang ditampung di telapak tangan seorang yang berwudu. Nah, ini masalah al-madmadah wal istinsyaq. Nah, kemudian masalah yang berikutnya adalah hukum berkumur-kumur dan beristinsyak di dalam berwudu, apakah itu termasuk dari hal yang wajib untuk dilakukan ataukah termasuk dari perkara yang disunahkan saja. Artinya ketika seseorang berwudu dia tidak berkumur-kumur, beristinsyak, beristinsar, sah wudunya. Nah, dalam bab ini ma'asyiral ikhwah terjadi khilaf di antara para al-ulama terkait berkumur-kumur dan beristinsyak tersebut ketika berwudu dan mandi wajib. ketika berwudu dan mandi wajib. Itu khilaf di antara para al-fuqaha. Pendapat yang pertama mengatakan bahwasanya kedua hal ini, berkumur-kumur dan beristinsyak, adalah termasuk dari sunnah-sunnah wudu dan mandi wajib. Termasuk dari sunnah-sunnah wudu dan mandi wajib. Bukan termasuk perkara yang wajib. Bukan termasuk perkara yang wajib. Ini adalah pendapat sebagian di antara para al-fuqaha. Al-Imam Ibn Munzir di dalam risalahnya rahimahullah menyebutkan pendapat ini adalah pendapatnya Al-Hasan Al-Basri Az-Zuhri. Demikian pula Qatadah Ibn Di'amah As-Sadusi, Al-Imam Malik, Al-Imam Al-Auza'i, Atha, dan Al-Imam Ahmad. Ini beberapa ulama-ulama yang dinukilkan oleh beliau sebagiannya yang merojihkan pendapat tersebut rahimahumullahu ta'ala. Sebagian para ulama yang lain menyebutkan bahwasanya kedua hal tersebut itu wajib. Kedua hal tersebut itu wajib, baik dilakukan ketika berwudu ataukah mandi wajib. Sehingga ketika seorang berwudu wajib baginya untuk berkumur-kumur dan beristinsyak. Ketika seorang mandi wajib, wajib pula baginya untuk berkumur-kumur dan beristinsyak. Kalau pendapat yang pertama mengatakan keduanya sunnah, yang kedua mengatakan keduanya wajib. Bahkan menjadikan keduanya termasuk dari syarat sahnya wudu dan mandi. Bahkan menjadikan keduanya ini termasuk dari syarat sahnya wudu dan mandi adalah istinsyak, berkumur-kumur dan beristinsyak. Nah, ini adalah pendapat sebagian di antara para al-fuqaha, di antara yang masyhur dari pendapat al-Imam Ahmad. Nah, Ishaq Ibn Rahuyah dan beberapa dari para ulama yang lainnya yang menyebutkan dan merujukkan pendapat tersebut rahimahumullahu ta'ala. Nah, kemudian pendapat yang ketiga yang memperinci mengatakan kedua hal ini wajib ketika mandi wajib, bukan pada saat berwudu. Nah, berkumur-kumur dan beristinsyak itu wajib ketika mandi wajib saja. Adapun ketika berwudu ini sunnah. Nah, ini sunnah. Dan ini adalah pendapatnya Al-Imam Abu Hanifah dan para murid-murid dari Sufyan Al-Thawri. Mereka merujikan pendapat tersebut rahimahumullahu ta'ala. Nah, sehingga yang memperinci keduanya wajib ketika mandi wajib, adapun ketika berwudu itu sunnah. Pendapat yang keempat, yang terakhir, mengatakan bahwasanya al-istinsyak itu yang wajib ketika berwudu dan mandi, bukan kumur-kumurnya. Istinsyak itu yang wajib ketika berwudu dan mandi, bukan kumur-kumurnya. Kalau kumur-kumurnya, ini adalah perkara yang sunnah. Nah, pendapat para ulama yang tadi kita sebutkan menyebutkan wajibnya seseorang untuk ia berkumur-kumur dan beristinsyak, mereka berdalil dengan firman Allah Azza wa Jalla, faghsilu wujuhakum. Allah perintahkan agar seseorang ketika berwudu untuk membersihkan, mencuci wajahnya. Termasuk dari bagian wajah itu kan mulut dan hidung. Nah, termasuk dari bagian wajah adalah mulut dan hidung. Nah, dan wallahu a'lamu bishawab, pendapat ini adalah pendapat yang sahih, dirajihkan oleh Syekh Nuthaimin, Syekh Shalal Al-Fauzan dan yang lainnya dari kalangan mereka para ulama, yang mereka merajihkan bahwasanya hal tersebut adalah perkara yang wajib. Nah, Syekh Ibnu Taimin di dalam salah satu risalahnya Syarhul Mumti' ketika menyebutkan terkait masalah berwudu tersebut dan membahas seputar berkumur dan beristinsyak, beliau mengatakan bahwasanya berkumur-kumur dan beristinsyak ini termasuk perkara yang wajib dengan dalil firman Allah Azza wa Jalla, faghsilu wujuhakum. Beliau menyebutkan al-anfa minal wajhi, al-famu wal-anfu minal wajhi. Wajah dan hidung ini termasuk dari wajah, sehingga termasuk perkara yang wajib untuk seseorang membersihkannya ketika berwudu. Syekh Shalih Al-Fauzan juga menyebutkan di dalam risalahnya Mulakhas Al-Fiqhi, beliau mengatakan man ghassala wajhahu wa taraka al-matmadah wal istinshaq aw ahadahuma lam yashihha wudu'ahu. Barang siapa yang dia berwudu kemudian dia hanya mencuci wajahnya dan dia meninggalkan untuk berkumur-kumur dan beristinsyak atau salah satu dari keduanya, maka tidak sah wudunya, karena mulut dan hidung ini termasuk dari wajah. Nah, beliau berdalil dengan firman yang Allah Azza wa Jalla yang tadi disebutkan, faghsilu wujuhakum. Dan ini wallahu a'lam bisawab adalah pendapat yang rajih. Nah, kalaupun tidak, untuk kehati-hatian hendaklah seseorang membasuh ataukah mencuci keduanya. Karena disebutkan oleh mereka para fuqaha, khilaf yang terjadi di antara para fuqaha ketika mereka menyebutkan terkait masalah wajib dan tidaknya, yang disenangkan, yang disunahkan bagi seorang muslim ketika menjumpai khilaf-khilaf tersebut adalah melakukan sesuatu yang dengannya dia bisa keluar dari perselisihan mereka. Nah, dalam masalah ini, untuk keluar dari perselisihan mereka para fuqaha terkait sah dan tidaknya wudunya adalah dengan dia melakukannya, berkumur-kumur dan beristinsyak. Nah, ini masyaallah ikhwah rahimani wa rahimakumullahu taala. Di dalam hadis Utsman yang kemarin kita sebutkan, beliau melakukan hal tersebut itu sebanyak 3 kali, ya kan. Summa tamadmada wastansaqa wastantara thumma ghassala wajhahu 3 marrat. Beliau melakukan itu seluruhnya sebanyak 3 kali, sebagaimana telapak tangan beliau membersihkannya, mencucinya sebanyak 3 kali, berkumur-kumur dan beristinsyak dan beristinsar juga demikian. Nah, kemudian hal yang selanjutnya dilakukan oleh Nabi dari hadis Utsman bin Affan yang beliau praktekkan wudunya beliau sallallahu alaihi wasallam adalah mencuci wajah. Thumma ghassala wajhahu 3 marrat. Kemudian yang beliau lakukan setelahnya, kata Humran Maula Utsman bin Affan, mencuci wajahnya sebanyak 3 kali. Nah, di sini disebutkan dengan lafaz ghassala, mencuci. Ini mohon diperhatikan perbedaan antara ghassala dan masaha. Kalau ghassala itu artinya adalah seseorang menampung air dengan telapak tangannya kemudian menyiramkannya ke tempat anggota wudu yang dia diperintahkan untuk mencucinya, kemudian setelahnya adalah membasuhkan atau mengusapkan tangannya tersebut ke anggota wudunya tersebut sehingga ditampung air, kemudian air tersebut disiramkan ke wajah, kemudian mengusapkan telapak tangan ke area wajahnya tersebut. Itu makna dari ghassala. Kalau makna dari masaha itu berbeda. Kalau masaha itu artinya seorang menampung air kemudian membuangnya sehingga tangannya tersebut itu basah, baru kemudian dia mengusap dengan tangan yang basah tersebut ke area tempat anggota wudunya. Dan di dalam hadis ini diceritakan beliau ghassala wajhahu, mencuci wajahnya. berarti menampungkan air dengan telapak tangan, kemudian menyiramkannya ke wajah, lalu mengusapkan dengan telapak tangannya ke seluruh area wajah tersebut. Nah, di antara pembahasan yang disebutkan oleh mereka para fuqaha terkait penggalan hadis ini adalah tentang batasan wajah. Tentang batasan wajah. Wajah itu sendiri secara bahasa adalah matah sulu bihil muwajah. Anggota badan, muka seseorang yang dengannya dia bisa menghadap lawannya. Sehingga ketika kita memandang ke arah wajah seseorang, maka seluruh dari anggota-anggota badan yang nampak terlihat di bagian wajahnya, bagian depan kepalanya tersebut, itulah wajah. Itulah definisi dari wajah. Kemudian mereka para fuqaha menyebutkan batasannya. Batasan wajah. Kalau dari atas ke bawah, ma baina manabit sya'ri ra'si al-mu'tad ila muntaha adziqni. Kalau dari atas ke bawah itu dimulai dari tempat tumbuhnya rambut di bagian kepala berdasarkan keumuman manusia sampai ke akhir dari dagunya. Ini perhatikan, dimulai dari tempat tumbuhnya rambut yang biasa seseorang tumbuh di bagian kepalanya sampai ke akhir dari dagunya. Itu dari atas ke bawah. Jadi disebutkan dengan istilah sya'rir ra'sil mu'tad. Secara kebiasaan manusia tumbuhnya rambut di bagian tersebut. Mengeluarkan daripadanya dua keadaan orang yang menyelisih kebiasaan manusia. Yang pertama seorang yang apa? Hah? Yang botak, ya kan? Yang botak. Nah, itu tidak diwajibkan untuk kemudian dia membasuh area botaknya karena tumbuhnya itu di bagian sini. Nah, sehingga bukan itu yang dimaksud. Secara kebiasaan itu area tubuhnya rambut itu di atas kening, ya kan? Di atas kening. Sehingga dia cukup mencuci di bagian batasan tersebut. Ataukah seseorang yang rambutnya itu sampai tumbuh di bagian keningnya, ya kan? Ada orang yang rambutnya lebat sampai di keningnya ini tumbuh rambut. Nah, itu juga wajib baginya untuk membasuh rambut-rambut tersebut karena tubuhnya itu di area yang secara keumuman wajah seseorang itu tidak tumbuh rambut di bagian tersebut. Kemudian dari sisi lebarnya, kalau tadi kan panjangnya, dari sisi lebarnya dimulai dari ma baina usulil udhunain, yaitu sesuatu yang terletak di antara kedua telinga. Sebagian mereka para ulama menyebutkan bahwasanya al-idar, kalau antum melihat telinga antum itu kan ada bulatan, ya kan? Ada bulatan enggak di sini? Itu namanya al-idar. Sebagian menyebutkan itu adalah batas dari telinga yang wajib untuk dibasuh. Itu idar dari sini. Sebagian yang lain mengatakan tidak, mencukupkan dengan area yang setelahnya, dimulai dari tulang yang terletak setelah idar. Antum lihat di samping sini kan ada tulangnya, ya kan? Yang keras-keras itu. Nah, dari situ ke bawah itu termasuk dari wajah. Dari tulang yang di sini ke bawah itu termasuk dari wajah. Nah, yang wajib untuk seseorang membasuhnya ketika berwudu. Sehingga ketika membasuh wajah ini perhatikan harus membasahi semua area wajahnya. Jangan dia sembarangan, ya kan? Sebagian orang ini terkadang kurang perhatian dalam masalah tersebut. Hanya sekedar dia siram mengenai mata dan hidungnya sampai ke bawah saja. Adapun yang sebelah sini dia biarkan kering. Tidak dia basuh. Tidak dia cuci. Ini juga salah. Nah, ataukah cukup dia basuhkan keningnya saja? Keningnya saja. Ternyata bagian yang terletak di bawah dari tulang yang terletak di, setelah izar, yaitu buletan yang ada di telinga tersebut, dibiarkan kering. Ini tidak seharusnya demikian. Tapi yang harus dia basuh adalah semuanya, ya kan? Dari area wajah ini sampai terakhir adalah di bagian dagunya. Di bagian dagunya. Kemudian masalah yang berikutnya adalah membasuh wajah. Apakah termasuk hal yang wajib ketika seorang berwudu ataukah hanya sekedar sunnah saja? Ini juga masalah yang dibahas di kalangan mereka para al-fuqaha. Hukum membasuh wajah itu sendiri, sebagian di antara mereka para al-fuqaha menyebutkan sepakat para ulama bahwasanya hukumnya adalah wajib. Hukum membasuh wajah, sepakat para ulama, hukumnya adalah wajib. Karena Allah Azza wa Jalla berfirman ketika memerintahkan seseorang sebelum sholat untuk berwudu dengan mengatakan faghsilu wujuhakum, maka cucilah wajah-wajah kalian. Sehingga perintah di dalam ayat ini bermakna wajib, yakni wajib bagi seseorang untuk mencuci wajahnya. Dalam arti kata, ketika seseorang berwudu dalam keadaan ternyata wajahnya tersebut belum dia usap, maka wudunya tidak sah. Maka wudunya itu tidak sah. Maka dari ini ma'asyaral ikhwah, hendaklah kita mulai perhatian di dalam mencuci wajah tersebut ketika berwudu. Diupayakan agar semua bagian wajah yang tadi kita sebutkan batasan-batasannya oleh mereka para fuqaha itu benar-benar tercuci. Jangan kita cuci sebagian kemudian kita tinggalkan sebagian yang lainnya. Kemudian masalah yang berikutnya adalah hukum mencuci jenggot, karena sebagian orang itu kan berbeda-beda, ya kan? Ada yang di bagian wajahnya tersebut itu tumbuh jenggot dengan lebat. Nah, dengan lebat. Ada di antara mereka yang tumbuh jenggotnya hanya sedikit saja, yang sedikit hingga terlihat warna kulit yang ada di bagian dasar jenggotnya. Nah, terkait hukum mencuci jenggot atau lihyah ketika berwudu, ini juga dibahas oleh mereka para al-fuqaha. Dan dalam masalah ini padanya ada perincian. Ada perincian melihat kondisi jenggotnya. Di antara yang disebutkan dalam mereka para ulama, di antaranya Al-Imam Ibnu Qudamah di dalam salah satu risalahnya beliau menyebutkan rahimahullah, al-lihyatu in kanat khafiyatan, jenggot apabila jenggotnya tersebut itu tumbuhnya baru sedikit, khafiyah, sedikit. Nah, tasiful basyarata, yang ketika tumbuh jenggot tersebut masih terlihat kulit dasarnya. Nah, coba antum bercermin atau melihat jenggotnya antum ini masuk yang demikian atau tidak, ya kan? Kalau jenggotnya antum lihat masih nerawang kemudian terlihat kulit di bagian dasarnya, ini masuk kriteria pertama yang disebutkan oleh beliau. Beliau menyebutkan wajib ghuslu batiniha, wajib baginya untuk mencuci hingga bagian dalamnya. Hingga bagian dalamnya itu harus dicuci. Nah, karena jenggotnya masih sedikit, ya kan? Tidak harus dia usap, tidak hanya dia usap tapi harus dia cuci ya bagian dalamnya. Harus dia sentuh dengan air wudu. Nah, wa in kanat katsifatan, apabila ternyata jenggotnya tersebut itu lebat, itu lebat. Karena sebagian orang jenggotnya lebat, masya Allah. Nah, hingga disebutkan dalam hadis Nabi kita sendiri sallallahu alaihi wasallam itu jenggotnya yamla'u sadrahu, menutupi dadanya, menunjukkan lebatnya jenggot Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Al-muhim, kalau semisal seseorang itu memiliki jenggot dan jenggot tersebut itu lebat, tumbuh di area wajahnya, Maka beliau menyebutkan lam yajib ghuslu ma tahtaha, tidak wajib baginya untuk dia cuci atau dia kenai air dan dia cuci di bagian bawah dari jenggotnya sampai ke kulit-kulitnya, enggak perlu. Nah, wa yustahabbu takhliluha, yang disunahkan hanya sekedar menyelak-nyelaknya saja, sehingga dia basuh, dia cuci yang nampak dari jenggotnya tersebut, tidak perlu baginya untuk sampai mencuci bagian dalam dari rambut jenggotnya. Yang disunahkan adalah menyela-nyelanya. Nah, menyela-nyela begini. Nah, itu apabila jenggotnya lebat. Kalau kebanyakan orang Indonesia itu kan jenggotnya tipis. Nah, sehingga yang harus dilakukan adalah mencucinya hingga mengenai bagian kulit dalamnya. Nah, Al-Imam Nawawi juga menyebutkan yang semakna dengan penjelasan Al-Imam Ibnu Qudamah tersebut. Beliau mengatakan al-lihyatul katsifatu yajibu ghuslu zahiraha bila khilafin. Jenggot yang lebat yang diwajibkan baginya adalah mencuci apa yang nampak dari jenggotnya tanpa ada khilaf di antara para ulama. Sehingga yang harus dia cuci adalah yang nampak dari jenggotnya saja. Tidak perlu sampai-sampai dia memasukkan air agar membasahi semua dari lihyanya sampai mengenai kulitnya. Ini enggak perlu. Wala yajibu ghuslu batiniha, tidak wajib baginya untuk mencuci bagian dalamnya. Walal basharatu tahtaha, tidak pula wajib baginya untuk mencuci kulit yang jenggot tersebut itu tumbuh. Nah, sehingga bagian dasarnya. Inilah yang rajih dari pendapat mereka para al-ulama. Karena disebutkan di dalam hadis ketika menceritakan wudunya Nabi SAW, Uthman ibn Affan mengatakan kana yukhallilu lihyatahu. Dari Uthman disebutkan dengan lafaz kana yukhallilu lihyatahu, beliau menyela-nyela jenggotnya. Nah, menyela-nyela jenggotnya, dan ini yang disunahkan. Menyela-nyela jenggot kemudian mencuci yang nampak dari lihya itu bagi sekali lagi seseorang yang jenggotnya itu lebat. Namun kalau jenggotnya masih sedikit, masih nerawang, maka yang wajib baginya adalah mencuci seluruhnya, ya, sampai ke bagian kulitnya. Ini yang disebutkan oleh mereka para al-fuqaha. Kemudian masalah yang berikutnya adalah ghuslul yadaini ilal mirfaqain. Diceritakan di dalam hadis ini, thumma ghasala yadahul yumna ilal mirfaqi 3 marrat. Dan tadi disebutkan mencuci wajah itu 3 kali, ya kan? 3 kali. Dengan cara yang tadi kita sebutkan, menampung air di telapak tangan kemudian melemparkannya, menyiramkannya ke wajah, kemudian menjalankan ataukah kemudian mengusapkan telapak tangan ke area wajah tersebut, sehingga tidak cukup disiram begitu, tapi harus dengan cara mengusapkan telapak tangan ke area tempat wudu. Inilah makna dari al-ghusl. Makna dari ghusl. Adapun al-mashu yang nanti kita sebutkan, beliau mengusap rambut kepalanya, itu berbeda dengan tata cara mencuci yang tadi disebutkan. Kemudian hal yang berikutnya yang dilakukan oleh Utsman bin Affan adalah ghasala yadahul yumna ilal mirfaqi 3 marrat thumma al-yusra mithla dhalik. Kemudian yang beliau lakukan juga adalah mencuci tangannya yang kanan sampai ke sikunya. Beliau lakukan 3 kali, kemudian yang kiri juga sama beliau lakukan sebagaimana yang di tangan kanannya. Jadi dengan cara yang tadi disebutkan, meletakkan air di bagian tangan dari ujung telapak tangan hingga ujung jari hingga ke siku, kemudian mengusapkan telapak tangan di area tersebut. di area tersebut. Ini makna dari al-ghusl. Nah, masalah yang berikutnya yang dibahas oleh mereka para ulama terkait mencuci kedua telapak tangan yang tadi kita sebutkan hadisnya adalah terkait hukumnya. Terkait hukumnya, apa hukum mengusap ataukah mencuci kedua telapak tangan hingga siku ketika berwudu? Nah, sebagian di antara ahli ilm seperti Ibn al-Mundhir, Ibn Hazm, An-Nawawi, mereka menyebutkan adanya ijma' di antara para ulama tentang wajibnya hal tersebut. Nah, Al-Imam An-Nawawi menyebutkan dalam kitabnya Al-Majmu' Syarh Al-Muhadzab, ghuslul yadaini fardun bil kitabi was sunnati wal ijma'. Mencuci kedua tangan itu adalah perkara yang wajib berdasarkan Al-Qur'an. Allah berfirman di dalam ayat wudu, faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Cucilah wajah kalian dan tangan-tangan kalian hingga ke bahagian siku. Ila di dalam ayat ini bermakna ma'a. Artinya siku tersebut itu ikut kecuci ya. Nah, bukan artinya siku itu tidak terkena cucian tersebut, bukan. Tapi artinya siku itu juga harus tercuci ketika seseorang mencuci kedua tangannya. Nah, sehingga dengan penjelasan yang tadi disebutkan menunjukkan bahwasanya mencuci kedua tangan sampai siku ketika berwudu adalah perkara yang wajib yang harus dilakukan oleh seseorang ketika dia berwudu. Nah, masuk pula di dalam kategori tangan yang harus dicuci yang disebutkan pembahasannya oleh mereka para ulama adalah yang pertama yadun zaidah, tangan tambahan. Tangan tambahan. Ya, sebagian orang itu kan tangannya mungkin tiga, ya kan? Tiga, ya, tangan tambahan itu juga harus dicuci. Nah, atau masuk pula di dalamnya usbu' zaidah, jari tambahan. Jarinya ternyata bukan lima, nah, enam. Nah, semuanya itu harus dicuci. Harus dicuci. Sehingga tangan tambahan atau jari tambahan itu juga tempat yang harus seseorang mencucinya ketika ia berwudu. Nah, kemudian masalah yang berikutnya adalah bagaimana cara kita mencuci tangan tersebut. Ini juga dibahas oleh mereka para ulama. Yang dimaksud dengan tangan tadi kita sebutkan dimulai dari ujung jari yang lima, ujung jari yang lima ini sampai ke siku, itu tangan. Ujung jari yang lima ini sampai ke siku itu semuanya harus dicuci. Harus dicuci. Kemudian masalah yang berikutnya adalah bagaimana cara mencucinya. Apakah diharuskan, disunahkan dia memulai dari bahagian ujung jarinya ini dulu dicuci, nah, ujung jari sampai kemudian ke siku. Nah, dimulai dari ujung jari ini sampai ke siku. Ataukah sebaliknya dia harus memulai dari sikunya kemudian ke ujung jarinya. Nah, ini juga dibahas oleh mereka para ulama. Al-Imam An-Nawawi di dalam salah satu risalahnya belum memperinci. Belum menyebutkan apabila seseorang dia melakukannya dengan sendirian tanpa ada orang lain yang menuangkan air wudu untuk dirinya, itu kan dengan cara diginikan ya kan, dengan cara dia ambil dengan telapak tangannya. Maka yang disunahkan adalah dimulai dari ujung jarinya, ini dibasahkan gitu sampai ke mirfaqain, sampai ke sikunya. Namun kalau semisal ada orang lain yang menuangkan air untuk dirinya, nah beliau berpendapat itu dimulainya dari bagian sikunya. Nah, kalau di tempat kita ini kan ada air keran sehingga ngalir dengan sendirinya. Nah, kalau demikian beliau berpendapat dimulai dari siku ini, nah, sampai ke ujung jari. Kalau semisal nuang sendiri dengan tangan, tidak ada orang lain yang membantunya, Maka caranya kan dengan begini. Nah, kalau dilangsungkan begini kan sulit. Ini yang beliau sebutkan. Namun terkait kaifiyah yang tadi kita sebutkan itu hanya dalam masalah dari sisi sunnah dan tidaknya saja. Namun yang wajibnya adalah membasahi semua dari area tangan tersebut. Dan yang rajih dari beberapa pendapat para ulama tersebut, dan ini yang dirajihkan oleh Syekh Ibn Baz, itu semuanya dibolehkan. Itu semuanya dibolehkan. Baik dari bagian ujung jari sampai ke siku, atau dimulai dari siku dulu sampai ujung jari, semuanya boleh. Karena yang dimaukan ketika seorang mencuci tangannya adalah mengenai air di seluruh dari area tangannya tersebut, kemudian mengusapnya dengan telapak tangannya. Itu yang dimaukan, itu yang dimaksud dengan al-ghuslu. Nah, ini masyaallah ikhwan rahimani wa rahmakumullah taala. Sudah habis kah waktunya ini? Oh, masih jam 6 kurang 55 ini, kurang 30 menit. Hah? Lewat ya? Oh ya, insyaallah. Ini kok jam segini ya? Ya. Di sini masih tersisa beberapa masalah. Tata cara mengusap rambut itu juga padanya ada perincian yang panjang di antara para ulama. Demikian pula telinga sampai yang terakhir, kedua kaki sampai apa namanya tumitnya. Ini insyaallah taala kita akan bacakan pada pertemuan yang setelahnya biiznillahi taala. Wa subhanakallahumma hamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.